Bagaimana hukum jika seorang yang menunda pernikahan atau menikah dengan alasan ingin membahagiakan orang tuanya dahulu? Karena ditakutkan kalau sudah menikah nanti tidak sempat membahagiakan orang tua. Ya, ini pemahaman yang keliru ya. Nah, orang yang menikah itu bukan artinya dia siap untuk tidak membahagiakan orang tua. Ya. Justru bagi siapa yang menikah itu akan menjadi bantuan baginya supaya orang tua yang lebih bahagia. Pastinya dia lihat seperti itu. Ya, maka dia cari perempuan yang salih, yang cocok dengan kedua orang tuanya. Sebagaimana dia berbakti kepada orang tuanya, calon istrinya juga insya Allah akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Karena orang tua dia senang melihat cucu. Ya. Itu dia dari kebahagiaan. Karena itu ini dari apa namanya hal yang keliru, ya hal yang keliru, ya hendaknya diperbaiki. Ini satu adalah sunnah Rasulullah SAW, hal yang dianjurkan, ya dalam Al-Quran dan dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal yang sangat banyak manfaatnya untuk diri seorang hamba, untuk masyarakat kaum muslimin. Ya. Hal yang menjaga kehormatan orang-orang yang menikah, banyak manfaat dari pernikahan tersebut. Ya. Maka siapa yang punya kemampuan untuk menikah, ya, apalagi dia ada hasrat untuk hal itu, maka disunnahkan dia menikah. Ya. Dan kalau dia tidak menikah, jatuh di dalam maksiat, bukan lagi disunnahkan, hukumnya wajib kalau dia mampu untuk menikah. Sebabnya kehormatan dalam hal yang didahulukan. Ya, jangan sampai dia jatuh dalam maksiat. Dia wajib untuk menikah.